Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah yang pertama kali kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang sangat besar yang harus senantiasa kita ingat dan kita syukuri. Ialah hidayatut taufiq. Seorang hamba diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah, berpegang teguh dengan At-Tauhid wal-Istiqamatu alaiha, kemudian istiqamah di atasnya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa istiqamah. Dikarenakan seorang hamba bisa istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan pintar dan cerdasnya orang tersebut, tapi adalah kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang hamba telah mendapatkan nikmat yang bentuknya keimanan, hendaklah terus berdoa supaya bisa istiqamah sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Muhammad, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah di atas keimanan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kita akan kembali membahas atau melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Kita masih dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am 151 sampai 153. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Katakanlah wahai Muhammad, ta'alu, kemarilah kalian. Akan aku bacakan apa-apa yang Allah telah haramkan atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Allah, alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukan Allah bihi, itu di dalam beribadah kepada Allah, dengan sesuatu apapun. Ini wasiat yang pertama, yaitu wasiat untuk mentauhidkan Allah dan bu'du 'anil syirki, menjauh, meninggalkan kesyirikan. Ayat tersebut disebutkan oleh para ulama merupakan ayat al-wasaya al-ashr, 10 wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita baca di antara wasiat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita akan melihat wasiat yang ketiga. Perhatikan baik-baik karena di situ kemarin ada kekeliruan saya di dalam menyampaikan wasiat yang ketiga. Tsalitsan, wasiat yang ketiga, wa wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Dan wasiat Allah kepada kalian, alla, janganlah, taqtulu, kalian itu membunuh, auladakum, anak-anak kalian, min imlaq, dikarenakan takut miskin. Ae la ta'idu banatakum, yaitu janganlah kalian ta'idu membunuh anak-anak perempuan kalian. Kalau kemarin saya sebutkan, jangan kalian merasa berat dengan anak-anak perempuan kalian. Ini keliru. Yang benar apa? Dan janganlah kalian membunuh, mengubur, ya. La ta'idu, jangan kalian mengubur, ya, anak-anak perempuan kalian, ya. Barakallahu fikum. Yaitu wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Ya. Penting untuk diperhatikan di sini. Kenapa? Dikarenakan Allah lah yang memberikan rizki kepada kalian. Dan Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka. Yaitu kepada anak-anak kalian. Barakallahu fikum. Ya. Itu yang perlu di betulkan tentang terjemahannya. Jazakumullah khair kepada asatidzah yang telah memberikan tanbih. Kemudian kita masuk kepada al-fawaid. Ma yustafadu minal ayat. Beberapa faidah-faidah yang bisa diambil dari ayat tersebut, Al-An'am 151 sampai 153. Yang pertama, anna syirka a'zamul muharramat wa anna tauhida aujabul wajibat. sesungguhnya asyirka, kesyirikan itu merupakan a'zamul muharramat, perkara keharaman yang paling besar. Jadi perkara yang Allah haramkan yang paling besar dari perkara-perkara yang Allah haramkan adalah asyirku, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna tauhida, dan sesungguhnya at-tauhid merupakan kewajiban yang paling besar. Ini kewajiban yang paling besar, itu apa? At-tauhid. Sehingga ini yang harus didahulukan, yang harus dikedepankan sebelum yang lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, azamu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Dari sisi mana? Dari sisi penyebutan setelah Allah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, larangan dari perbuatan menyekutukan Allah. Setelah itu Allah memerintahkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Kemudian yang ketiga, tahrimu qatlin nafsi bighairi haqq, haramnya qatli, membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ya, ini haram, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa memberikan alasan-alasan yang benar. Ini merupakan min kabairi dzunub. La siyama idza kanal maqtulu min dzawil qurba. La siyama, terlebih-lebih apabila al maqtul, orang yang dibunuh adalah merupakan kerabatnya, masih saudaranya. Min dzawil qurba, ini lebih-lebih ditekankan lagi keharamannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, tahrimu akli malil yatim, haramnya memakan harta anak yatim. Wa masru'iyatul amali ala islahih, dan disyariatkan, diperintahkan untuk menggunakan harta anak yatim dengan catatan ala islahih, untuk kebaikan, ya, kebaikan terhadap harta tersebut, ya. Artinya digunakan harta tersebut, menggunakan untuk kebaikan-kebaikan, yang kebaikan tersebut kembalinya kepada anak yatim tersebut. Kemudian faedah yang kelima, wujubul adli fil aqwali wal af'ali alal qaribi wal ba'id. Faedah yang sangat penting, wajibnya berbuat adil. Ya, wajibnya berbuat adil. Yang pertama, fil aqwal, berbuat adil dari sisi ucapan-ucapan. Wal af'al, yang kedua, berbuat adil dari sisi perbuatan-perbuatan. Jadi ucapan-ucapan yang kita ucapkan dituntut untuk adil. Tidak boleh berat sebelah, atau tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau yang semisalnya. Ala qaribi wal ba'id, walaupun kepada orang yang dekat dengan dia, atau orang yang al ba'id, yang jauh, mungkin tidak ada hubungan kerabat dengan kita. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, sadisan, yang keenam, wujubul wafa'i bil ahd, wajibnya memenuhi janji atau menunaikan janji. Ini seorang mukmin, seorang muslim tatkala berjanji wajib untuk dipenuhi. Kemudian yang ketujuh, wujubut tiba'i dinil Islam watarki ma'adah, wajibnya mengikuti agama Islam dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Wajibnya mengikuti dinul Islam, agama yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, anna tahlila wat tahrim haqqun lillah, sesungguhnya yang namanya urusan menghalalkan dan mengharamkan ini adalah hak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau haknya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusannya kita masalah halal dan masalah al-haram, tapi itu adalah haqqun lillah, haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, ini beberapa al-fawaid, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, Al-An'am 151 sampai 153. Kemudian kita masuk berikutnya, dalil berikutnya tentang tauhid. Setelah Syekh menyebutkan dalil-dalil minal kitab, dalil-dalil dari ayat Al-Quran, sekarang beliau akan masuk kepada Al-Hadith atau Asar. Qala Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat yang mulia Abdullah Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, man arada ayangzura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati alaiha khatamuhu falyaqra qaluhu ta'ala, falyaqra qalahu ta'ala, قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudhali, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Ini Abdullah ibn Mas'ud, minas sabiqin al-awwalin, termasuk generasi pertama orang-orang yang masuk Islam, Abdullah ibn Mas'ud. Min kibari ulama as-sahabah, merupakan salah satu apa? Ulama kibar di kalangan para sahabat. Ini Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau apa? Bermulazamah, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, man arada, barang siapa yang menginginkan untuk melihat wasiatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alati alaiha khatamuhu, yang di situ terdapat khatamuhu, ya, itu apa? Terdapat cap kenabian. Fal yaqra, maka hendaklah dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qalihi wa anna hadha shirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus dari wasiat-wasiat yang ada, maka ikutilah. Di bawah ada catatan kaki terkait dengan ayat tersebut. Kata beliau, wa an ibni Mas'udin qala khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan summa khata an yaminihi wa an shamalihi khututa thumma qala hada sabilullah wa hadhihi subulu ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Disebutkan oleh Hamzah Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia, bahwasanya Nabi SAW pernah membikinkan untuk kami satu garis. Thumma khatta, kemudian Nabi menggaris dari arah kanan dan arah kirinya khututa, beberapa garis-garis. Setelah membuat garis lurus, Nabi membuat garis, beberapa garis di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Sumaqal, kemudian Nabi mengatakan kepada garis yang lurus tadi, hadza sabilullah, ini merupakan jalan Allah. Wa hadhihi subulu, maka jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang banyak, ala kulis sabilin, pada masing-masing jalan di atasnya terdapat syaitan yad'u ilaihi, syaitan yang menyeru, mengajak kepada jalan-jalan yang banyak yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri dari jalan yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatafarraqa bikum, yang akan memecah belah kalian ansabilih, dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini barakallahu fikum, jelas bagi kita bahwasanya sabilullah wahid, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu satu, ya, tidak berbilang. Adapun jalan-jalan yang digunakan oleh syayatin untuk menyesatkan manusia ani siratil mustaqim, ini sangat banyak, ya. Ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri dan seterusnya. Barakallahu fikum, ya. Ini athar yang datang dari Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Yang mana di dalam asar tersebut banyak kita mengambil faidah padanya, ya. Sehingga perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita ketahui, setelah itu fasta'in billah untuk mengamalkannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, ya. Mungkin terkait dengan pelajaran kita yang pertama, kita cukupkan sampai sini. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua terkait tentang min usuli akidati ahli sunnah wal jamaah, ya. Untuk malam ini bonus, enggak ada setoran, enggak apa-apa, ya. Tapi dihafalkan ayat-ayat hadis atsar yang sudah kita lewati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan kita pada usul yang pertama, prinsip yang pertama pada seorang salafi, ya. Prinsip yang pertama pada seorang salafi. Apa itu prinsip yang pertama? Barakallahu fikum. Siapa yang akan menyebutkan prinsip yang pertama? Min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Prinsip yang pertama, Ahmad, ya. yang paling ujung. Ayo Ahmad, yang keras, apa itu prinsip yang pertama? Yaitu al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Kita lanjutkan. Wa yu'minu ahlus sunnati wal jamaah bi annal qur'ana kalamullahi munazzalun ghairu makhluqin. Seperti itu ya. Ya. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani, masih terkait al-imanu bil kutub. Mengimani kitab-kitab. Ya. Yang Allah turunkan. Di antara bentuk keimanan yang benar terhadap al-kitab yaitu apa yang diyakini oleh ahlus sunnah, yang al-muwafaq lidalil. Ahlus sunnah wal jamaah wa yu'min, mengimani, meyakini, bi'an al-Qur'ana, sesungguhnya al-Qur'an kalamullahi merupakan ucapan Allah, munazzalun ghairu makhluk, yang diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Ya. Pasti di sana ada prinsip yang menyelisih prinsipnya ahlus sunnah. Baik hurufuhu wa ma'ani, baik huruf-hurufnya dan makna-maknanya, semua adalah kalamullahi ghairu makhluq. Ini kita iman yang pertama. Kita yakini bahwasanya Al-Quran kalamullahi, ucapan Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Sekarang kita lihat apa yang diyakini oleh mereka orang-orang yang menyimpang. Khilafan lil jahmiyati wal mu'tazilah al-qailina bi anna al-qur'ana makhlukun kulluh hurufuhu wa ma'anih. Khilafan, berbeda dengan kelompok al-Jahmiyah, salah satu kelompok ahlul bid'ah yang menentang prinsip ahlus sunnah. Wal Mu'tazilah, dan kelompok Mu'tazilah yang mereka mengatakan al-qa'ilin, itu mereka mengatakan, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah seluruhnya makhluk. Perhatikan, kalau ahlus sunnah mengimani semuanya adalah kalamullah. Orang-orang Jahmiyah, orang-orang Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan annal Qur'ana makhlukun kulluh, bahwasanya Al-Quran seluruhnya itu makhluk, baik huruf-hurufnya atau makna-maknanya, semuanya itu kata mereka makhluk. Dan juga prinsip ahlus sunnah khilafan, berbeda dengan kelompok lil asy'ariyah, kelompok al asy'ariyah wa man syabahahum, dan kelompok-kelompok yang menyerupai prinsip mereka. Al-qailin, bagaimana orang-orang al-asy'ariyah, mereka mengatakan bi anna kalam Allahi huwal ma'ani, bahwasanya kalamullah adalah al-ma'ani. Apa artinya? Wa amma al-khurufu fahiya makhluqah, kata mereka huruf-hurufnya adalah makhluqah. Kalau maknanya iya kalamullah, tapi kalau hurufnya kata mereka makhluk. Maka kata Syekh, wa kulal qaulaini batil, seluruh dua pendapat tadi di atas pendapat yang batil, salah. Yang benar sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, Al-Quran adalah kalamullah. Ma'anihi wa khurufi, baik makna-maknanya ataupun huruf-hurufnya, semuanya adalah kalamullah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah menyatakan, wa in ahadum minal musyriki nastajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Allah sendiri yang menyebutkan, apabila salah seorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah sampai dia itu mendengar kalamullah. Sampai mendengar apa? Kalamullah. Bukan disebutkan hatta yasma'a, ya, mahlukilah lah, tapi hatta yasma'a kalamullah. Allah menyebutkan sifati Al-Quran itu adalah kalamullah. Sehingga apa yang diyakini oleh mereka adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang keliru, karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan, yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Mereka menginginkan untuk mengganti-ganti kalamullah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa kalamullah la kalamu gharih, itu yang dimaksud kalamullah, bukan ucapan yang lainnya. Ini terkait tentang beriman kepada kitab-kitab, mengimani bahwasanya semuanya adalah kalamullah. Kemudian selesai. Kita masuk berikutnya adalah wal imanu bir rusul, dan beriman kepada para rasul. Yakni yaitu atas dikubihim jami'an. Man sammallahu minhum wa man lam yusamma min awalihim ila akhirihim. Adapun beriman kepada rasul, yakni yaitu at-tasdiq, membenarkan. Membenarkan mereka para rasul secara menyeluruh, baik yang Allah sebutkan tentang mereka nama-namanya, wa man lam yusamma, walaupun pula atau yang tidak disebutkan nama-namanya. Min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir. Wajib kita untuk mengimaninya. Wa akhiruhum wa khatamuhum nabiyuna Muhammadin atau nabiyuna Muhammadun alaihi salatu wassalam. Kemudian nabi yang paling akhir di antara mereka dan penutup para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi setelahnya, la siyama ar-rasul, terlebih-lebih ar-rasul. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, wal imanu birusuli imanun mujmal, dan beriman kepada rasul di sana ada bentuknya mengimani secara mujmal, garis besar. Adapun wal imanu bi nabiyina Muhammadin, adapun beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imanun mufassalun, itu dengan keimanan yang terperinci. Wa i'tiqadu annahu khatam rusul, dan meyakini bahwasanya Muhammad itu penutup para rasul. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Wa man lam ya'taqid dzalika fahuwa kafir, dan barang siapa yang tidak meyakini seperti itu, seperti di atas, berarti dia kafir. Dia meyakini bahwasanya masih ada nabi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Meyakini demikian, berarti dia bisa kafir. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal imanu bi rusuli yani aidan adamul ifrati wat tafriyat fi haqqihim. Dan juga beriman kepada para rasul juga ya, adalah adamul ifrat, yaitu tidak apa bermudah-mudahan atau tidak hulu melampaui batas, wala tafriyat, dan juga tidak pula meremehkan, kurang serius, kurang sungguh-sungguh. Ini keliru ya. Sehingga al-imanu bi rusuli yakni, yang harus kita perhatikan, tidak ghulu melampaui batas pada haknya rasul, dan juga tidak pula bermudah-mudahan. Khilafan lil yahud wan nasara, berbeda dengan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Alladzina wa afratu fi ba'di rusuli hatta ja'aluhum abna Allah, kama qala ta'ala wa qalatil yahudu Uzairu binullah wa qalatin nasara al-masih binullah. Berbeda dengan kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani, yang mereka itu hulu di dalam beriman kepada Rasul, ini satu sisi. Ada juga di antara mereka yang ifrat, ya bermudah-mudahan ya, pada sebagian hak Rasul, sehingga mereka sampai menjadikan Rasul itu disebut abna'ullah, anak-anaknya Allah ya. Ini mereka orang yang hulu melampaui batas. Kama qala ta'ala wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Sebagaimana pernyataan yang senantiasa didengung-dengungkan oleh mereka orang-orang al-Yahud. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair itu anaknya Allah. Wa qalatin nasara, adapun orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Nabi Isa itu adalah ibnullah. Ini mereka orang yang ghulu, melampaui batas. Oleh karena itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, termasuk kita, tatkala para sahabat menyanjung memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuli. Janganlah kalian berlebih-lebihan melampaui batas di dalam memuji, menyanjung ya, menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah melampaui batas berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba. Maka ucapkan oleh kalian Muhammad adalah abdullahi wa rasuluh, Muhammad itu adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masih terkait beriman kepada rasul, yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu adamul ifrat wa tafrit. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.